Tak sempat tergambarkan oleh kata ketika kita berdua. Hanya aku yang bisa bertanya, mungkinkah kau tahu jawabnya? Malam jadi saksinya, kita berdua di antara kata yang tak terucap. Berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Kita ada kesempatan, ucapkan janji takkan berpisah selamanya. pada sore dan udara menjadi segar, tak ada gelap, lalu mata enggan menata. Ada bintang mati, butiran pasir terbang ke langit. Tak ada fajar, hanya remang malam, semua telah hilang. Terserah mata. membakar seluruh ruangan ini berkeretan oleh suara.